Diisi bagian tengah dulu. Santri. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan insyaAllah pelajaran kitabul ilm, menggantikan jadwal al-ustaz Abu Abdurrahman Miqdad Ba Majbur hafizahullahu ta'ala, karena beliau berhalangan. Kita isi malam ini untuk melanjutkan pelajaran kitabul ilm. Sebelum itu, murajaah dari apa yang sebelumnya kita pelajari. Apa definisi ilmu? Apa definisi ilmu? Fadhal. Definisi. Makna. Nam, lawan al-jahl. Maknanya ilmu itu apa? Nam, al-ilmu naqid al-jahl. Hah? Ya. Definisinya apa, Hani? Ahsan. Ahsan, barakallahu fiik. Mengetahui sebuah permasalahan, sebuah perkara sebagaimana mestinya dengan pengetahuan yang pasti. Itu ilmu. Jadi kalau mengetahui sebuah perkara namun bukan sebagaimana mestinya, itulah al-jahl. Itulah al-jahlu. Mengetahui sebuah perkara bukan sebagaimana mestinya, itulah al-jahlu. Atau jenis al-jahl yang demikian, mengetahui sebuah perkara tidak sebagaimana mestinya, sebagai jahl murakkab. Jahl murakkab, jahl yang double. Kalau yang tidak mengetahui dari aslinya, dia memang mengatakan tidak tahu, itu namanya jahl basit. Jahal basit. Tapi kalau dia enggak tahu, malah justru mengatakan yang sebaliknya, namanya apa? Jahal murakkab. Jahal murakkab. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Berarti kalau enggak pasti juga bukan ilmu. Bisa dinamakan dengan waham, atau juga dinamakan dengan syak, atau juga dhan. Bedanya apa? Waham itu enam, dia mengetahui sebuah perkara namun ada keraguan padanya. Nah, dengan keraguan padanya. Yang keraguan ini lebih mendominasi. Lebih mendominasi. Namanya waham. Contoh, yakinnya 30%, ragunya 70%. Waham namanya. Namanya apa? Waham. Ragu-ragu, ragu-ragu, tapi lebih besar keragu-raguannya dibandingkan keyakinannya. Yang kedua, syak. Syak itu nus-nus, 50%, 50%. Nah, dia ragu, bimbang, namanya syak. Ada juga dhon. Dhon, dia mengetahui sebuah perkara namun ada keraguan padanya, namun kadar keraguannya lebih sedikit, lebih mendominasi keyakinannya. Itu namanya dhon, prasangka. Contoh, dia yakin atau dia mengetahui perkara tersebut 70%, 80%, ragu-ragunya 20%-nya atau 30%-nya. Namanya dhon. Ya. Kalau ragu-ragunya 70% namanya apa tadi? Waham. Kalau ragu-ragunya 20% namanya apa, Hisham? Ragu-ragunya 20%. Dhon. Kalau setengah-setengah, 50-50 namanya apa? Itu. Ragu-ragu. Hah? Sebelahnya. Kalau ragu-ragunya 50% namanya apa? Syak. Namanya syak. Nah, namanya syak. Maka ilmu itu lawannya kebodohan. Dengan kebodohan tampaklah keindahan sebuah ilmu. Dengan adanya kebodohan, ilmu itu tampak keindahannya. Sebagaimana kesehatan itu akan nampak nikmatnya kalau tahu sakit. Kalau tahu sakit, merasakan sakit atau melihat orang sakit, baru tahu bahwasanya apa yang dia rasakan sekarang berupa kesehatan itu sangat nikmat. Nikmat yang besar. Nah, oleh karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memanfaatkan masa-masa sehat sebelum masa-masa sakit. Begitu pula, nah, masa muda akan terasa nikmatnya kalau sudah, nah, sudah menginjak usia yang lebih lanjut. Masa-masa dahulu, remaja, syabab atau uzab, masih bujang. Nah, sebelum datangnya kesibukan pada dia, kosong waktunya, banyak peluang-peluang yang besar baginya. Dia enggak tahu ternyata itu merupakan nikmat yang besar. Setelah, kecuali setelah dia nanti nikah, harus ada rezeki, nafkah, tambah anak satu, tambah anak dua, nah, ya, artinya terpecah. Lebih lagi kemudian usianya lanjut, terus bertambah, kemampuan semakin berkurang. Maka terasa Nah, kenikmatan di masa-masa usia syabab. Oleh karenanya dikatakan dalam sebuah ucapan, laitas syabab ya'udu yauman sa'ukhbirakum bima fa'alal masyib. Andai saja, berandai-andai, dan enggak mungkin terjadi, seandainya masa muda itu datang kembali walaupun sehari saja, sa'ukhbirakum bima fa'alal masyib, aku akan kabarkan kepada kalian bagaimana kondisinya orang yang sudah tua, yang sudah beruban. Begitu pula terasa nikmatnya sunnah karena tahu kebid'ahan, karena dia tahu bagaimana jeleknya, buruknya kebid'ahan. Dia tahu nikmatnya ketaatan ketika dia tahu buruknya kemaksiatan. Makanya dikatakan dalam sebuah pepatah atau dalam sebuah ucapan, ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu fabididdiha tatabayyanul asya. Lawan itu akan tampak keindahannya, kebagusannya dengan lawannya. Dengan lawannya. Sehat akan tampak keindahannya dengan sakit. Nah. Begitu pula masa muda tadi terasa nikmatnya ketika tahu kondisi masa tua. Sehat, sakit, muda, tua, dengan lawannya. Begitu pula yang lain-lainnya. Nah, air dengan api dan seterusnya. Lawan itu akan menjadi tampak keindahannya dengan lawannya. Ilmu dengan kejahilan, tahu kejahilan itu buruk efeknya, bisa memudaratkan dirinya sendiri ataupun yang lainnya, ataupun orang lain, bahkan bisa melayangkan nyawa. Karena apa? Kebodohan, kejahilan. Nah, bagaimana kisah yang ma'ruf sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karenanya. Sehingga Rasulullah mengatakan, ala sa'alu fa inna syifa'al 'ay as-su'al. Tidakkah mereka bertanya karena obatnya kebodohan itu bertanya? Di saat ada sahabat yang sakit di bagian kepalanya, luka. Kemudian dia junub, yang kemudian dia diarahkan dan diberitahu oleh sahabatnya bahwasanya wajib bagi engkau untuk mandi walaupun kamu luka kepalanya, sehingga dia pun mandi dan dengan sebab itu dia pun wafat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar tersebut, marah beliau. Nah, akibat apa? Kejahilan. Begitu pula kejahilan memunculkan berbagai penyimpangan-penyimpangan. Khawarij muncul karena apa? Kebodohan. Begitu pula yang lain-lainnya meninggalkan ilmu, datang kebodohan padanya, hingga muncullah berbagai bentuk penyimpangan. Ala kulli hal, bahwasannya lawan itu akan tampak dengan lawannya, keindahannya akan tampak dengan lawannya. Fabiyudiddiha tatabayyanul asya, dengan lawannya akan semakin tampak berbagai permasalahan, berbagai perkara. Oleh karenanya Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Dahulu manusia itu banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku mengamalkannya Allah akan cinta kepadaku, dan begitu pula manusia. Begitu pula nanti yang lainnya begitu bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang memasukkan aku ke dalam jannah? Dan seterusnya, atau dan yang lain-lainnya. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr. Namun aku bertanya kepada beliau tentang lawannya, kejelekan. Kenapa? Kata beliau radhiyallahu anhu, makhafata ayyudrikani, khawatir aku ini terjatuh pada kejelekan tersebut. Jadi tahu kejelekan untuk dihindari, untuk dijauhi. Dengan lawannya akan tampak berbagai hal, berbagai perkara. Jadi tahu kebid'ahan, tahu kesyirikan, tahu kemaksiatan, bukan untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Tapi untuk dijauhi. Melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana ada sebuah kejadian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati orang-orang yang sedang bercocok tanam dengan teknik yang ada terkait pohon kurma, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat mereka capek letih, kasihan, maka beliau alaihi salatu wasallam melontarkan pendapatnya, sarannya kepada mereka, yakni bahwasanya kalian tidak perlu untuk melakukan sedemikian rupa mengawin-kawinkan pohon kurma. Nah, maka mereka pun, para sahabat tersebut, melakukan saran beliau, namun pohon kurma tersebut ternyata fasad, ternyata kemudian rusak, gagal panen. Yang kemudian dari kejadian tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian, urusan dunia kalian. Syahidnya, kata beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, setelah itu beliau mengatakan, walau kana hadza huwal ilmu alladhi, walau kana hadza huwal ilmu alladhi alaihi ath-thana'u lakana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a'lam an-nasi bihi, li'anna أكثر من يثنى عليه بالعلم والعمل لأن أكثر من يثنى عليه بالعلم والعمل هو النبي صلى الله عليه وسلم. Andai kata ilmu tersebut, yakni ilmu bercocok tanam untuk membuahkan hasil yang baik, nam dari bertanam tersebut, dalam hal ini pohon kurma, merupakan ilmu yang mendapat pujian padanya, mendapat sanjungan padanya. Seandainya ilmu bercocok tanam itu ilmu yang mendapat pujian dan sanjungan, Niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahu tentang hal tersebut. Seandainya ilmu dunia, seandainya ilmu bercocok tanam, seandainya ilmu-ilmu yang lainnya dari perkara dunia merupakan ilmu yang mendapat sanjungan, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahu tentang perkara tersebut, tentang urusan tersebut. Karena yang paling banyak dipuji, yang paling banyak, orang yang paling banyak mendapat pujian karena ilmu dan amalannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling banyak mendapat pujian dengan ilmu dan amalannya adalah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau orang yang paling berilmu, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, paling berilmu. Namun ilmu apa di sini yang dimaksud? Ilmu duniakah atau ilmu din, ilmu agama? Maka seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang yang paling berilmu tentang perkara dunia, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahu tentang tadi kejadian tersebut. Tapi toh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dari ijtihad beliau yang demikian kemudian ternyata menyebabkan pohon kurma tersebut rusak dan gagal panen. Yang ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang mendapat pujian itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu agama. Karena beliau orang yang paling mendapat pujian dengan ilmu dan amalannya, sedangkan yang paling beliau ketahui, beliau ilmui adalah ilmu syar'i. Qala rahimahullahu ta'ala إذن فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء إذن فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعله. Kalau begitu maka ilmu syar'ilah yang padanya terdapat pujian. Oleh karena itulah maka ilmu syar'i adalah ilmu yang mendapat pujian dan pemiliknya juga mendapat pujian. Yang mengemban, yang mempelajari, yang memiliki ilmu syar'i dipuji karena ilmunya, mendapat sanjungan karena ilmunya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berilmu dalam masalah syariat. Dengan itu pula beliau alaihi salatu wasallam orang yang paling dipuji dengan ilmu dan amalannya. Walakinni ma'a dzalika la unkiru. Walakinni ma'a dzalika la unkiru ay yakuna lil ulumil ukhra faidatun. Bersamaan dengan itu aku tidak mengingkari bahwa pada ilmu-ilmu yang lainnya, bersamaan dengan itu aku tidak mengingkari bahwa pada ilmu-ilmu yang lainnya padanya terdapat faedah, terdapat manfaat padanya. Saya enggak mengingkari bahwasanya pada ilmu-ilmu yang lainnya terdapat manfaat padanya. Ilmu kedokteran, ilmu bangunan, ilmu pembuatan ini, pembuatan itu. Saya enggak mengingkari bahwasanya pada ilmu-ilmu tersebut terdapat faedah manfaat di dalamnya. Walakinnaha fa'idatun dhatu haddain. Tapi faedah tersebut adalah faedah manfaat yang memiliki dua cula. Yang memiliki dua cula, dua mata. Yang memiliki dua mata, bisa dia itu menguntungkanmu, memberi manfaat padamu, atau manfaat dari ilmu tersebut menjadi bumerang bagimu, menjadi petaka bagimu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, in a'anat ala ta'atillahi, in a'anat ala ta'atillahi wa ala nasri dinillahi wa ala nasri dinillahi wa antafa'a biha ibadullahi fayakunu dhalika khairan wa maslahatan. Khairan wa maslahatan, apabila ilmu-ilmu tersebut membantu taat kepada Allah dengan ilmu kedokterannya, dia membantu berta'awun, tulus dalam mengobati, tidak berbuat curang padanya, ataupun juga dengan ilmu dunia tersebut dia mengais rezeki padanya, dengannya dia menafkahi keluarganya, ilmu dunia. Begitu pula ilmu memasak, penting bagi para ummahat untuk melayani suami-suaminya. Begitu pula ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu menjahit yang dengannya dia tidak bergantung pada orang lain, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh apa? Ilmu membuat pedang misalkan, atau membuat baju besi misalkan, atau ilmu strategi misalkan, atau ilmu menunggangi kuda. Butuh ilmunya, enggak sembarang naik kuda. Bagaimana cara kuda itu bisa lari kencang? Bagaimana posisi seseorang itu ketika menunggangi kudanya, apalagi sambil membawa senjata di atasnya? Butuh latihan, ilmu dunia untuk menolong agama Allah, berjihad fi sabilillah. Wa antafa'a biha ibadullah, dengannya pula, dengan ilmu dunia tadi, hamba-hamba Allah mengambil manfaat darinya. Banyak ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Makanya demikian, fayakunu dzalika khairan wa maslahatan. Maka ilmu tersebut menjadi sebuah kebaikan dan maslahat. وقد يكون تعلمها واجبا وقد يكون تعلمها واجبا في بعض الأحيان في بعض الأحيان إذا كان داخلا إذا كان داخلا في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل dalam surah Al-Anfal ayat ke-60. Terkadang mempelajari ilmu dunia tersebut menjadi wajib. Sebagaimana kaidah mengatakan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidaklah perkara yang wajib itu sempurna dapat dilakukan kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu ini pun menjadi wajib juga hukumnya. Sesuatu yang sebuah kewajiban itu tidak akan sempurna, tidak akan terrealisasi kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu ini dihukumi wajib juga. Contoh, nah, jual beli itu hukum aslinya apa? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Beli air minum, hukumnya apa? Beli aqua di Maxsof, hukumnya apa? Terserah, boleh-boleh saja. Antum mau beli, fadal, tidak beli juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian datang sebuah kejadian, kejadian yang membuat air itu habis. Air itu habis. Dan antum mau sholat, enggak ada air kecuali di Maxsof, air minum aqua. Antum mau sholat, wudhu hukumnya apa? Wajib. Nah, antum enggak bisa berwudhu melakukan yang wajib ini kecuali harus pakai air di Maxsof, beli. Maka belinya hukumnya juga wajib. Nah, contoh lain juga di daerah kita enggak ada pelajaran ilmu misalkan. Sedangkan antum berdagang, antum bermuamalah, antum harus mempelajari tauhid. Nah, dan antum enggak bisa ke tempat yang ada ilmunya kecuali harus bayar sama orang untuk sewa perahunya atau antum beli perahu sendiri. Maka wasilah ini wajib karena antum juga wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi. Belinya atau sewanya itu hukumnya wajib karena antum juga wajib untuk mempelajari perkara-perkara tersebut. Sedangkan di tempat antum tidak ada ilmu yang mengajarkan demikian, seorang ulama atau pengajar yang mengajarkan demikian. Ala kulli hal, bahwasannya mempelajari ilmu dunia terkadang menjadi wajib di sebagian kondisi jika perkaranya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. Dan persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian mampu, min quwwah, berupa kekuatan. Artinya kalau mau perang maka persiapkanlah kekuatannya. Dalam hadis dikatakan ala inna al-quwwata ar-ramyu, ala inna al-quwwata ar-ramyu, ala inna al-quwwata ar-ramyu. Ketahuilah sesungguhnya yang namanya kekuatan itu adalah melempar. Melempar, belajar memanah. Atau tombak atau yang lain-lainnya. Bahkan As-Sa'di rahimahullah menghukumi umum. Kekuatan, kemampuan badan dia, begitu pula persenjataan, dan begitu pula mental, kesiapan mental, perkuat hal-hal tersebut. Nah, wa mir ribatil khayli, begitu pula persiapkan juga berupa hewan-hewan perang, hewan-hewan tunggangan, al khayl, kuda perang. Dahulu kuda perang, sekarang mungkin tank, sekarang mungkin mobil, sekarang mungkin pesawat, sekarang mungkin yang lain-lainnya, sekarang mungkin senjata api, pistol, senapan laras panjang, granat, roket, basoka misalkan. Maka hal-hal ini enggak bisa sembarang kita lakukan. Sedangkan perang itu wajib. Maka butuh untuk mempelajari kekuatan tersebut, atau mempelajari cara menggunakan hewan tunggangan, cara mengendarainya, cara menungganginya, cara mengendarai kendaraan-kendaraan tersebut, pesawat misalkan. Bagaimana mau mengendarai pesawat enggak punya ilmunya? Pesawat tempur. Nah, yang dengannya dia bisa menghindari tembakan-tembakan lawan. Nah, ya. Begitu pula cara melempar granat. Granat kalau enggak punya ilmunya bisa kena sendiri. Ya. Butuh apa? Ilmu. Ketika perang wajib, maka mempelajari kekuatan-kekuatan tersebut perkaranya wajib juga. Ilmu apa ini? Dunia. Ilmu dunia. Paham? Nah, terkadang sampai tahapan demikian. Perkaranya wajib untuk memberikan maslahat, taat kepada Allah dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga di sebuah wilayah enggak punya dokter. Sedangkan kaum muslimin banyak membutuhkan dokter, orang yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakitnya. Maka bisa menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib, yang apabila satu orang sudah, beberapa orang sudah melaksanakannya, sudah memenuhinya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Ketika tidak ada yang memenuhinya, maka masih ada kewajiban tersebut melekat pada mereka. Kaum muslimin butuh kesehatan, butuh penyembuhan. Mereka berharga, nyawa-nyawa mereka, kesehatan mereka, kekuatan kaum muslimin. Maka wajib pula ketika itu belajar ilmu kedokteran. Karena apa? Kebutuhan. Karena kebutuhan yang ada. Oleh karenanya beliau mengatakan, وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ تَعَلُّمَ الصِّنَاعَاتِ أَنَّ تَعَلُّمَ الصِّنَاعَاتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَنَّ تَعَلُّمَ الصِّنَاعَاتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ. Oleh karenanya banyak ulama menyebutkan bahwa mempelajari produksi-produksi, pembuatan-pembuatan itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Belajar membuat bangunan, membuat tempat, membuat masjid. Nah, di saat kaum muslimin butuh masjid, maka belajarnya pun dihukumi wajib juga. Begitu pula membuat apa, misalkan yang lain-lainnya, maka banyak para ulama menyebutkan mempelajari ilmu pembuatan-pembuatan itu dihukumi fardu kifayah. Fa insyaallah taala pelajaran kita dicukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam bissawab. وأستغفر الله وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.